إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian subuh yang kemarin kita telah sedikit membahas akhlak terhadap para ulama, dan bahwasanya kewajiban kita adalah menghormati para ulama. Ya, orang yang tidak menghormati para ulama itu berarti telah merusak akhiratnya. Dan ikhwatul Islam a'azzakumullah, telah kita pula sebutkan sebab-sebab yang menjadikan di antara sebab yang menjadikan manusia tidak hormat kepada ulama. Di mana sebab yang pertama adalah yaitu hanya mengandalkan berguru kepada buku, ya. Tidak mau berguru kepada para ulama, sehingga akhirnya apa? Orang kalau sudah berguru kepada kitab saja, ia tidak lagi akan menghormati para ulama. Ya. Contoh, sebuah contoh saja, misalnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm, ya akhal Islam a'azakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, ya, beliau berkata dalam kitab Al-Muwafaqat, wa bihadza waqa'a at-tashni'u 'ala Ibn Hazm al-Dhahiri wa annahu la yulazimu al-akhdha 'an asy-syuyukh wa la ta'addaba bi adabihim wa bi dhiddi dhalika kana al-ulama'u ar-rasikhun kal-a'immatil arba'ah wa asybahihim. Makanya, ya, Ibn Hazm, kata beliau, dicela oleh para ulama. Kenapa? Dia hanya belajar kepada, dia tidak pernah belajar kepada guru, tidak pernah mulazamah kepada guru, tidak pula beradab dengan adab-adab mereka. Ya, berbeda dengan para ulama yang kokoh keilmuannya seperti imam yang empat, mereka itu subhanallah, ya, sangat kuat adabnya. Kemudian sebab yang kedua yaitu terlalu cepat memposisikan diri sebagai seorang dai. Sebelum ia menghasilkan batasan paling rendah dari ilmu syariat dengan hujah dakwah, ya. Sehingga akhirnya orang dengan beralaskan hadis balighu anni walau ayah, dia pun kemudian ia berceramah sana sini, jadi dai kondang, sehingga akhirnya dia pun apa yang terjadi, ia jatuh kepada tidak menghormati para ulama. Kemudian sebab yang ketiga, ikhwatul Islam a'azzakumullah, yaitu at-ta'alum wa tasaddurul ahdath, sifat sok tahu. Ya, ta'alum itu sok tahu, dan orang-orang yang pemahaman atau ilmunya yang masih cetek sudah memposisikan diri sebagai seorang mufti. Kata Syekh Salim, fataru abata saya sari'al jahli mutashabbi'an bima lam yu'ta yansibu nafsahu marja'an lil futya wa yatamallakuhu al ujbu fayalmazu akabir al ulama wa yafri a'radahum wa yusaffi aqwalahum fayasuddun nas an sabili rabbihim yasudduhum anil adillahi alaihi. Kata beliau, ya, kamu lihat, ya, orang-orang yang baru kenal abatasa jahaho gitu, ya, yang baca Qur'annya aja masih masya Allah, ya, bertak beletuk. Apa? Ya, yang dia itu jahil, merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, sudah memposisikan diri untuk berfatwa, sehingga akhirnya apa? Dia dikuasai oleh ujub. Lalu kemudian dia pun melecehkan para ulama besar, dia menikam kehormatan para ulama, membodoh-bodohkan pendapat mereka, sehingga akhirnya dia pun apa yang terjadi, menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwatul Islam Abdullah bin Mas'ud berkata, sebagaimana Ibnu Abdul Bar meriwayatkan dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli, kata Ibnu Mas'ud apa? Innakum lan tazalu bi khairin ma dama al-ilmu fi kibarikum, fa idza kana al-ilmu fi sigharikum saffaha as-saghirul kabir. Kalian itu, kata Ibnu Mas'ud, akan senantiasa berada di atas kebaikan selama ilmu itu diambil dari ulama-ulama besar, kibar kalian. Kalaulah ilmu itu diambil dari orang-orang kecil kalian yang cetek ilmunya, niscaya orang-orang yang kecil itu akan merecehkan ataupun menghinakan para ulama besar. Muawiyah berkata, Inna aghrad dhalalah li rajulin yaqra'ul Qur'an fala yafqahu fihi fayu'allimuhu as-sabiyyu wal 'abdu wal mar'ah fayujadiluna bihi ahlal ilmi. Sesungguhnya kesesatan yang paling buruk, kata beliau, apa? Ya, orang dia baca Qur'an tapi tidak faham. Akhirnya diajarin sama anak kecil, diajarin wanita sama hamba sahaya. Kemudian apa yang terjadi? Berani untuk menjidal para ulama. Masya Allah. Jelas ini ikhwatul Islam azakumullah, akibat dari apa? Akibat daripada rasa ujub. Syaitan menjadikan dia itu merasa, wah, sudah punya ilmu. Akhirnya apa? Baru diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja sudah petantang, petenteng, terkadang begitu. Padahal seperti itu tidak diperbolehkan, ya akhal Islam. Kewajiban dia adalah harus tahu diri bahwa ia adalah orang yang masih jauh keilmuannya. Kemudian sebab yang keempat, apa itu? Al-iqtirar bi kalamil ulama ba'dihim fi ba'din, yaitu tertipu dengan perkataan sebagian ulama yang menikam ulama lain karena adanya sedikit perselisihan di antara mereka, yang sebetulnya perselisihan itu tidak menjadikan ulama tersebut wajib kita terima perkataannya. Maksudnya ketika ada seorang ulama yang menjelek-jelekan ulama lain ataupun yang menganggap ulama lain begini dan begitu, sementara kita tahu bahwa ulama yang dijelek-jelekan itu dia pun juga di atas keilmuan, ahlus sunnah wal jamaah, dipuji banyak ulama. Maka yang seperti ini ikhwatul Islam azakumullah, jangan kemudian kita tertipu oleh sebagian perkataan yang menikam orang tersebut. Harus kita adil, harus kita lihat dengan penuh kebijaksanaan dan kedewasaan. Makanya Imam Adz-Dzahabi seringkali berkata apa? Kalamul aqran fi ba'dihim al-ba'd, fi ba'dihim al-ba'd yutwa wa la yuhka. Perkataan pendapat ulama teman sesama teman sebagian mereka kepada sebagian yang lain itu hendaknya dilipat saja deh, enggak usah dihikayatkan. Kenapa bisa jadi itu? Karena dari ijtihad atau ta'wil, atau karena adanya atau persaingan yang ketat, sehingga akhirnya apa yang terjadi pada waktu itu, dia menjelekkan ulama lain karena dianggap dia saingannya. Wallahu a'lam. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kullu rajulin thabatat adalatuhu lam yuqbal fihi tajrihu ahadin hatta yatabayyana dhalika alaihi bi amrin la yahtamil ghayra jarhihi. Setiap orang yang telah tetap keadilannya tidak boleh diterima tajrih. Tajrih itu apa ya? Tuduhan kejelekan gitu ya. Tajrih dari seorang pun sehingga menjadi jelas kepadanya dengan perkara yang tidak yahtamil ghayra jarhihi, tidak mengandung kecuali jarahnya, yaitu tikaman ataupun keburukannya. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau seorang ulama, seorang alim sudah kita ketahui dia adil, dia alim, dia saleh, di atas manhaj yang hak, kemudian ada orang yang kemudian menganggap meremehkan beliau, maka apa yang terjadi? Tidak boleh diterima ya orang-orang yang menikam beliau kecuali dengan perkara yang telah jelas, tegas, bukan hanya sebatas isu saja. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Karena sesungguhnya telah terjadi di zaman dahulu akhal Islam, ya, kita lihat sebagian ulama berselisih dan saling mencela. Seperti yang terjadi antara Abu Hanifah dan Sufyan Atsauri. Seperti yang terjadi antara Imam Malik dan Ibn Abi Dzaib. Seperti yang terjadi antara Imam Ahmad bin Shalih Al-Misri dan Imam Nasa'i. Demikian pula seperti yang terjadi antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Harits Al-Muhasibi. Demikian pula yang terjadi antara Imam As-Sakhawi dengan dengan As-Suyuti. Ikhwatul Islam. Nah, menghadapi perselisihan ataupun persengketaan antara mereka tersebut, ya kewajiban kita adalah apa? Tidak boleh, tidak perlu kita beberkan kepada manusia, inilah Imam Suyuti menjelek-jelekan Imam Sakhawi, berarti Imam Sakhawi jelek. Padahal belum tentu. Bisa jadi karena apa? Ya karena itu masalah-masalah yang sifatnya pribadi di antara mereka. Al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Barr berkata, والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل بها فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك bima yujibu qawlahu min jihatil fiqhi wan nazar. Yang sahih dalam bab ini bahwa orang yang telah ya lurus keadilannya dan telah kokoh tetap dalam ilmu dan amanahnya dan telah jelas kefiqahan serta perhatiannya terhadap ilmu, maka tidak boleh kita pandang pendapat seorang pun yang menikamnya kecuali apabila ia mendatangkan bukti yang betul-betul kokoh dan kuat, ya, yang bisa diterima persaksiannya untuk menikamnya, ya, berupa ia menyaksikan sendiri, melihat sendiri. Nah, ini ikhwatul Islam a'azzakumullah. Maka hati-hatilah ya akhwatul Islam a'azzakumullah. Ya, jangan sampai kemudian ya ketika melihat ada perselisihan ulama antara Imam Malik dengan Ibn Abi Dzaib misalnya, di mana Imam Malik ya menuduh Ibn Abi Dzaib macam-macam, Ibn Abi Dzaib juga menuduh Imam Malik macam-macam, maka kita katakan bahwa kejadian-kejadian seperti itu yutwa wala yuhka, lebih baik dilipat saja, tidak perlu di ya tidak perlu dihikayatkan. Semoga Allah mengampuni dosa mereka semuanya. Ya, kecuali kalau memang sudah dikatakan, kata Ibn Abdul Barr ya, jelas bukti-buktinya sudah jelas terang gamblang sehingga tidak ada lagi subhat apapun juga, ya, maka pada waktu itu ya kita gunakan kaidah apa, al-jarhul mufassar muqaddam ala at-alat ta'dil, ya, jarah yang lebih yang diperinci itu lebih didahulukan daripada ta'dil. Tapi ini pun juga harus berhati-hati juga. Kemudian sebab selanjutnya ikhwatul Islam yang menyebabkan seseorang itu tidak menghormati para ulama, apa itu? Yaitu jahlul muntaqidin biakdari man yantaqidunahum minal ulama. Ya, bodohnya orang-orang yang mengkritik ya terhadap kehormatan para ulama. Dia tidak tahu bagaimana harus mengkritik dan tidak tahu, terkadang hanya sebatas sampai kepada dia apa, ya kabar isu atau isu burung gitu kan. Sehingga akhirnya apa? Akibat daripada kebodohannya tersebut, akhirnya apa? Ya, dia melecehkan ulama tersebut. Sebuah contoh, sebuah kisah ini sebagai sebuah peringatan tentunya ikhwatul Islam yang bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Berkata Ibnu Mubarak, qadimtu Syam ala al-Auza'i. Aku datang ya menuju apa ke negeri Syam untuk bertemu dengan Imam al-Auza'i. Maka aku melihat beliau di Beirut. Lalu Al-Auza'i berkata kepadaku, kata Ibn Barq, hai orang Khurasan, siapa sih ahli bid'ah yang keluar dari Kufah itu yang namanya Abu Hanifah itu? Lalu kata Ibn Barq, aku pun pulang ke rumahku. Fa'akbaltu ala kutubi Abi Hanifah, lalu aku membaca kitab-kitab Abu Hanifah. Lalu aku mengeluarkan dari kitab-kitab tersebut masalah-masalah fikih yang paling bagus. Dan aku terus ya melakukan itu selama 3 hari lamanya. Lalu kata beliau, kata Ibn Mubarak, faji'tu yawma thalith, ya aku pun datang pada hari yang ketiga kepada Imam Al-Auza'i. Ya sedangkan kitab itu ada di tanganku. Lalu Al-Auza'i berkata, ayu syai'in hadal kitab, kitab apa ini? Kata Al-Auza'i. Lalu aku pun memberikan kepadanya. Fanadhara fi mas'alatin minha waqa'tu 'alaiha. Maka kemudian ya Al-Auza'i pun membaca masalah-masalah yang ada dalam buku tersebut. Qalahun Nu'man, di situ terdapat bacaan kata-kata itu, ini adalah perkataan An-Nu'man. Maka terus apa yang terjadi? Imam Auza'i terus asyik ya membaca dan membaca. Sehingga kemudian apa? Ya ketika azan telah dikumandangkan, dia pun memasukkan buku tersebut di dalam apa kantongnya. Kemudian setelah sholat, kemudian ia mengeluarkan buku tersebut, akhirnya terus lagi dibaca. Sampai kemudian Al-Auza'i berkata kepada Ibn Mubarak, hai orang Khurasan, siapa sih Nu'man bin Tsabit ini? Ya, kata Ibn Mubarak, itu syekh yang aku pernah bertemu di negeri Irak. Kata Al-Auza'i, masya Allah, hadza nabilun minan masyayikh, ini ulama hebat. Ya, idhhab fastaqsir minhu, kamu pergi ke sana, ambil ilmu banyak-banyak dari dia. Lalu kata Imam Ibn Mubarak, hadza Abu Hanifah alladzi nahaita anhu, tahu enggak? Ya, Nu'man bin Tsabit itu adalah Abu Hanifah yang kamu katakan tadi. Subhanallah. Ya, sesuatu ketika Imam Al-Auza'i bertemu dengan Abu Hanifah di Mekah. Terjadilah perbincangan, dialog yang sehingga akhirnya ya Al-Imam Al-Auza'i banyak memahami perkara-perkara lebih banyak dari yang telah ditulis oleh Ibn Mubarak ya, pada waktu bertemu kemarin itu. Kemudian ketika keduanya berpisah, maka Al-Auza'i berkata kepada Ibn Mubarak, "Ghabittu ar-rajul bi kathrati ilmihi wa wufuri aqlihi." Ya, saya iri sama orang ini. Ilmunya banyak sekali, akalnya cerdas. Wa astaghfirullah, dan aku mohon ampun kepada Allah. Laqad kuntu fi ghalatin dhahir, sungguh aku salah besar. Ilzami ar-rajul fa innahu bi khilafi ma balaghani anhu. Ya, kata Al-Auza'i kepada Abdullah bin Mubarak, ayo kamu belajar sama orang itu, karena ya kabar yang sampai kepadaku itu salah ternyata. Subhanallah ikhwatal Islam. Lihat Imam Al-Auza'i ya, pertama kali menuduh Abu Hanifah ini siapa, ahlu bid'ah. Sampai berkata kepada Ibn Mubarak, hai orang Khurasan, siapa itu ahli bid'ah yang keluar di negeri Kufah itu? Dia menganggap remeh ya. Tapi subhanallah, setelah beliau membaca bukunya Abu Hanifah, ternyata orang ini bukan orang biasa, ini luar biasa keilmuannya yang sangat dalam. Ya, sehingga akhirnya Al-Auza'i menyesal dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya selama ini ia salah jadi dalam menilai siapa al-imam yaitu Abu Hanifah. Ikhwatul Islam a'azzakallah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Makanya khalifah yang rasyid yaitu Uthman bin Affan berkata, "Wahfadz likulli manzilatihi wa'tihim jami'an biqistihim minal haqqi, fa innal ma'rifata binnasi biha yusabul 'adlu." Jagalah kehormatan mereka para ulama itu, dan berikan kepada mereka ya bagian mereka dari kebenaran. Karena sesungguhnya mengenal tentang manusia padanya itu tertimpa keadilan, artinya harus kita berbuat adil dalam hal ya, dalam hal-hal seperti ini. Kemudian ikhwatul Islam a'azzakumullah, sebab selanjutnya yang menyebabkan orang itu tidak hormat kepada para, tidak mau menghormati ulama, yang melecehkan ulama, apa itu? Yaitu at-ta'athur bifawdawiyat al-gharbiyin wa na'aratihim, terpengaruh oleh akhlaknya orang barat. Ya, berupa apa? Ya, dengan hujah katanya hurriyatur ra'yi wa ta'bir. Ini kan kemerdekaan, apa, kebebasan berpendapat. Ya, kebebasan di dalam berbicara. Ya, dengan hujah apa namanya demokrasi. Ya, akhirnya apa? Dengan hujah kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, akhirnya apa? Ulama tidak lagi dihormati. Orang awam, orang bloon, atau orang yang ya tidak pernah menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, yang jauh dari ilmu yang hak saja, subhanallah, ya, berani mengkritik perkataan para ulama. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan yang dikeluarkan Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang dusta dianggap jujur, wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan orang yang dusta dianggap jujur, ya, orang yang jujur dianggap dusta, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, ya, orang yang berkhianat dianggap amanah, wa yukhawwanu fiha al-amin, sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat, wa yantiqu ruwaibidah, dan akan berbicara kelak nanti itu namanya ruwaibidah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mar ruwaibidah, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafih yatakallam fi amril ammah, ya, orang bodoh berbicara tentang perkara-perkara yang bersifat keumuman manusia. Orang bodoh mau berbicara tentang, ya, perkara-perkara yang berhubungan dengan keumuman manusia. Masalah agama, masalah politik, masalah-masalah yang itu sifatnya kontemporer, ya, dibiarkan orang bodoh dengan hujah apa katanya, ini kan hurriyatur ra'i, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Walaupun dia berpendapat dengan tanpa ilmu, menurut pemikiran sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Ya, tidak dihormatinya para ulama'ul Islam. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, ini adalah merupakan fenomena ruwaibidah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, cobalah Anda perhatikan, ya, sebuah kisah yang bagus sekali. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ingin, ya, untuk berbicara dan berkhutbah di musim haji tentang kejadian Yaumus Saqifah, maka apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umar bin Al-Khattab, ya, la taf'al, wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan itu, jangan kau berbicara di hadapan manusia di musim haji. Fa innal mausim yajma'u ri'a'an nas wa ghawgha'ahum, karena musim haji itu mengumpulkan semua manusia, ya, orang-orang bodohnya, orang-orang yang pandirnya, kumpul semuanya. Fa innahum humul ladzina yaghlibuna 'ala qurbika hina yataqumu finnas, karena merekalah yang akan dekat kepada kamu, ya, ketika kamu berdiri di tengah-tengah manusia. Wa ana akhsha an taqum fataqul maqalatan yatiruha anka kullu matir, saya khawatir engkau berdiri lalu mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kamu itu akan dikritik oleh mereka. Wa alla ya'uha, mereka pun tidak faham. Wa alla yad'uha ala mawdhi'iha, dan tidak bisa menempatkan pada tempatnya yang benar. Fa amhil hatta tuqdimal madinah, sabarlah dulu sampai engkau datang ke kota Madinah. Fa innaha darul hijrah wa sunnah, ia adalah darul hijrah dan sunnah. Fatakhallas bi ahli al-fiqh wa ashrafin nas, dan silakan engkau berbincang berdialog dengan ahli fikih dan manusia-manusia yang diberikan keilmuan yang dalam, ya. fataqulu ma qulta mutamakkinan, sehingga apa yang engkau ucapkan itu akan menjadi kokoh dan difahami oleh ahli ilmu, kemudian mereka pun bisa meletakkan pada tempatnya masing-masing. Subhanallah. Ya, lihat seorang sahabat yang mulia, ya, tidak mengizinkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menasihati beliau jangan berbicara di hadapan di musim haji, karena di musim haji itu semua kumpul, ya, orang alimnya, orang bodohnya kumpul semua. Ya, orang-orang bodoh terkadang tidak faham apa yang akan diucapkan oleh Umar, akhirnya salah faham. Nah, ini ikhwatul Islam a'azzakumullah, tidak seperti yang didengungkan, ya, oleh tidak seperti yang didengungkan oleh demokrasi di zaman sekarang berupa kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan yang lainnya. Makanya dibiarkan oleh orang-orang dibiarkannya orang-orang bodoh berbicara tentang masalah agama, rusak agama, ulama tidak lagi dihormati. Na'udzubillah. Kemudian sebab selanjutnya, ya, yang menyebabkan orang tidak hormat kepada para ulama. Apa itu, Mas? Yaitu ta'asub al-hizbi, fanatik terhadap golongan, dan aqdul wala ala ghairil kitab wa sunnah, memberikan loyalitas bukan ke atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Kata Syekh Salim, fa'ba'dun nasi yurabbuna atba'ahum alal wala li ashkhasihim. Sebagian orang ada yang mendidik, mentarbiyah pengikut-pengikutnya untuk memberikan loyalitas kepada, ya, tokoh-tokoh mereka saja. Ya, wal intima li dzawatihim au jama'atihim wa yuwaluna fi dzalika wa yu'adun, dan berusaha supaya mereka menisbatkan diri kepada jamaah mereka, disuruh masuk jamaahnya. Ya, lalu kemudian memberikan loyalitas dan permusuhan di atas jamaahnya tersebut. Duna tibarin li mabda'il hubbi fillah wal bughdhi fillah, tanpa melihat, ya, tentang kaidah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Perhatikanlah perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ikhwatul Islam a'azzakumullah. Apa kata beliau dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 512? Wa laisa li ahadin an yantasiba ila shaykhin yuwali ala mutaba'atihi wa yu'adi ala dhalik. Tidak boleh seorang pun menisbatkan diri kepada seorang syaikh di mana ia memberikan loyalitas, siap ia bersumpah untuk mengikutinya dan bermusuhan di atasnya. Bal alaihi an yuwali kulla man kana min ahli iman. Justru seharusnya dia memberikan loyalitas setiap orang yang beriman. Wa ma uri wa man urifa minhu taqwa min jami'i syuyukhi wa ghairihim. Demikian pula orang-orang yang bertakwa dari seluruh ulama dan yang lainnya. Ya. Wala yakhussu ahadan bimazidi muwalatin illa idza dhahara lahu mazidu imanihi wa taqwah. Jangan ia mengkhususkan seorang pun dengan loyalitas yang berlebihan kecuali kalau memang tampak kepadanya keimanan dia dan ketakwaan yang berlebih. Ya. Beliau juga berkata dalam kitab Mujmu' Fatawa jilid 20 halaman 8 sampai 9. Wa man nasaba syakhsan kainan man kana. Barang siapa yang memilih seseorang, ya, siapapun dia, fawala wa ada ala muwafaqatihi fil qawli wal fi'li, lalu ia memberikan loyalitas dan permusuhan, ya, agar senantiasa sesuai dalam perkataan dan perbuatannya. Fahuwa minal ladhina farraku dinahum wa kanu syia'a. Maka ia termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka itu berkelompok-kelompok. Ya. Beliau berkata, wa idha tafaqqaha ar-rajul, kalau ada orang ya belajar fikih, wa ta'addaba bi tariqati qaumin minan mu'minin, dan mengambil adab dengan adab kaum mu'minin, mislu atba'il a'immah wal masyayikh, ya, seperti para pengikut imam dan para ulama, falaisa lahu an yaj'ala qudwatahu wa ashabahu humul 'iyar, maka jangan ia menjadikan ulama-ulama yang ia belajar kepadanya sebagai sebuah barometer tolak ukurnya di mana ia memberikan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Ini enggak boleh, ya. Ya, kewajiban kita bagaimana, ya, seorang ulama tidak lepas dari, ya, kesalahan. Ya. Adapun kemudian kita hanya loyalitas kepada satu mazhab, akhirnya apa yang terjadi? Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadilah dia tidak menghormati ulama yang bukan dari mazhabnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata juga di dalam kitab Majmu' Fatawa di jilid 28 halaman 15 sampai 17. Kata beliau berkata, "Walaisa lil mu'allimin an yuhazzibun nasa wa yaf'alu ma yulqi bainahumul adawata wal baghdha." Tidak boleh para guru itu mengkotak-kotak manusia dan melemparkan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Bal yakununa mithlal ikhwatil muta'awinina 'alal birri wat taqwa, akan tetapi hendaklah mereka seperti ya saudara yang saling membantu di atas apa? Di atas kebajikan dan takwa. Wa idza waqa'a baina mu'allimin wa mu'allimin aw tilmidin aw tilmidin aw mu'allimin wa tilmidin khusumatun wa musyajarah. Kalau terjadi misalnya antara guru dengan guru atau murid dengan murid atau guru dengan murid, yaitu pertengkaran, lam yajuz li ahadin an yu'ina ahaduhuma hatta ya'lamal haqq. Jangan, tidak boleh seseorang itu membantu salah satunya sampai dia mengetahui duru al-haq. Fala yu'awinuhu bijahlin wala bihawa. Jangan dibantu dengan kejahilan dan hawa nafsu. Ya. Bal yanzuru fil amri, hendaklah dia periksa dulu perkaranya. Fa idza tabayyana lahu al-haq, kalau ternyata sudah jelas kepada dia kebenaran al-haq, apa? A'ana al-muhiqqu minhuma 'alal mubtil, ya kita tolong orang yang di atas kebenaran, di atas orang ya di atas orang, dari orang yang di atas kebatilan. Sawa'un kana al-muhiqqu min ashabi aw ashabi ghairi, sama saja ya orang yang di atas kebenaran itu dari temannya atau bukan. Wa sawa'un kana al-mubtil min ashabi aw min ashabi ghairi, atau juga orang yang salah itu dari temannya atau bukan. Sehingga apa maksud tujuan itu semua adalah apa? Ibadatullahi wahdah wa ta'atu rasulihi, hanya beribadah kepada Allah saja dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'ul haqqi wal qiyam bil qisti, sehingga kemudian ia hanya mengikuti kebenaran dan ia senantiasa mempraktikkan keadilan. Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang tegak dengan keadilan sebagai saksi-saksi bagi Allah, walaupun atas dirimu sendiri atau kepada orang tua dan karib kerabatmu itu. Nah ini ikhwatul Islam. Ya tidak boleh seorang kiai kemudian ya mengatakan, waduh, kita harus hanya berada di atas satu mazhab saja. Wala dan barok kita kepada mazhab Syafi'i saja. Selain Syafi'i sesat, masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama-ulama dicerca, dimaki kalau tidak sesuai dengan mazhabnya. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Ini ikhwatul Islam a'azakumullah. Ya, ketika ada ulama yang berbeda pendapat dengan ulama yang ia apa belajar kepadanya, dianggapnya ulama itu menyesatkan, dianggapnya ulama itu ya apa dilecehkannya ulama itu, subhanallah, akibat dari apa? Fanatik, buta. Ini tidak diperbolehkan ikhwatul Islam a'azzakumullah. Kemudian sebab selanjutnya yang menyebabkan seseorang itu tidak menghormati para ulama, yaitu adanya hasad, ya, dan berlomba-lomba mencari kedudukan. Ikhwatul Islam, orang kalau sudah hasad, dia, ya, akan menganggap bahwa orang tersebut musuh. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dicari-carilah kelemahannya, dicari-carilah ya aibnya, dicari-carilah auratnya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri berkata, apa ma ahabba ahadun ar-riyasah illa ahabba dzikran nasi bin naqais wal uyub. yatamayyaz huwa bil kamal wa yaqra an yadhkura an-nas ahadan indahu bi khair. Orang kalau sudah cinta kedudukan, ya pasti ia suka menyebut orang-orang dengan kekurangan, semuanya orang kurang. Ini nih partai saya yang paling baik. Ya, semua orang kurang. Aibnya diangkat-angkat terus. Supaya apa? Biar kelihatan sempurna dia sendiri. Dia tidak suka kalau orang lain disebut-sebut namanya dengan kebaikan di sisinya. Na'udzubillah. Kemudian sebab yang selanjutnya, ikhwatul Islam, yang kesembilan. Ya, mengapa manusia tidak menghormati para ulama? Ada mutasabut fin naqal, tidak mau tasabut. Apa itu tasabut? Tidak mau meneliti dengan memeriksa dengan teliti. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Innal ladzi yatasadda li dhabtil waqa'i min al-aqwali wal af'ali war rijal." Orang yang berkecimpung untuk ya memperhatikan kejadian-kejadian ataupun ya permasalahan-permasalahan berupa perkataan atau perbuatan, demikian pula orang-orang manusia. Yalzamuhu taharrifin naqli, wajib dia berhati-hati di dalam menukil. Fala yajzimu illa bima yatahaqqaquhu, tidak boleh ia memastikan sesuatu kalau kecuali kalau dia betul-betul sudah memeriksanya dengan teliti. Wala yaktafi bil qawli sya'i, tidak hanya cukup dengan perkataan atau isu-isu, ya. Wala siyama in tarattaba ala dhalika mafsadatun min at-ta'ni fi haqqi ahadin min ahli al-ilmi was-salah. Lebih-lebih lagi kata beliau, kalau itu menimbulkan mafsadah berupa apa? Menjelek-jelekan hak seorang ahli ilmu yang salih. Wa in kana fil waqi'ati amrun fadih, sawa'un kana qawlan aw fi'lan aw mawqifan fi haqqil mastur, fayambagi alla yubarik fi ifsha'ihi. Kalaupun ternyata ya ulama itu atau orang tersebut ternyata jatuh kepada sebuah kesalahan, baik perkataan atau perbuatan ataupun sikap, maka jangan kita berlebihan untuk menyebarkannya. Wa yaktafi bil isyarah, cukup diisyaratkan saja. Li alla yakuna waqa'at minhu faltah, supaya apa? Tidak terjadi kesalahan yang lebih besar. Wa lidzalika yahtajul muslim an yakuna 'arifan bimaqadirin nas wa ahwalihim wa manazilihim. Makanya seorang muslim itu harus tahu tentang kedudukan manusia, keadaan mereka, ya, kehormatan mereka. Fala yarfa'ur wadhi' wa la yadh'ur rafi', sehingga dia tidak salah, ya, tidak mengangkat orang yang tidak perlu diangkat dan tidak merendahkan orang yang ya mempunyai kemuliaan. Nah, ini ikhwatul Islam. Contohnya saja, ini ketika disebarkan katanya Ibnu Taimiyah itu berkata begini dan begitu. Ya, ketika Ibnu Khaldun menuduh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah turunnya ke langit dunia itu seperti turunnya saya dari mimbar ini. Ya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang benci, memang sudah benci dan dengki kepada Ibnu Taimiyah, langsung ditelannya. Ya, bulat-bulat itu perkataan Ibnu Khaldun tadi, dijadikan alat untuk apa? Ya, menuduh dan mencaci maki Ibnu Taimiyah. Oh, itu lihat tuh Ibnu Taimiyah, ya sesat katanya. Padahal kalau kita lihat, ya akhi a'azzakallah, periksa dengan teliti, ternyata Ibnu Khaldun ini ya tidak benar. Bukan Ibnu Khaldun, maaf, Ibnu Battuta, ya, afwan. Ya, Ibnu Battuta ini tidak benar tuduhannya. Kenapa? Karena Ibnu Battuta masuk ke Damaskus pada waktu itu Ibnu Taimiyah sedang ada di penjara. Jadi bagaimana ia akan melihat Ibnu Taimiyah sedang khutbah di atas ini? Jelas ini sebuah kedustaan yang nyata. Belum lagi ya tuduhan-tuduhan lain kepada Ibnu Taimiyah, dan alhamdulillah semua telah dibantah oleh para ulama. Di antaranya kitab yang ditulis oleh Ibnu Nasir dalam kitab beliau Ar-Raddul Wafir ala man qala bi anna Ibnu Taimiyah kafir. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, "Min al-ghalat al-fahish al-khata' al-khatir qabulu qawlin nasi ba'dahum qawlin nasi ba'dihim bi ba'din." Termasuk kesalahan yang merajalela dan bahaya, mudah menerima perkataan manusia sebagian dari sebagian yang lainnya. Thumma yabni alaihi sami'u hubban wa bughdan wa madhan wa dhamman. Kemudian orang yang mendengarnya semata-mata dengan mendengar, langsung dia yang menegakkan rasa cinta atau rasa benci, memuji atau mencela, tanpa dilihat dulu atau diperiksa dulu dengan teliti. Fakam hasala bihadal ghalat umurun soro akibatuhan nadamah. Berapa banyak terjadi gara-gara kesalahan ini, kata beliau, akibatnya adalah penyesalan. Ya. Wakam asya'an nas anin nas umuran la haqa'iqa laha bil kulliyah. Berapa banyak orang yang menyebarkan isu-isu tentang orang lain, ya, kabar-kabar atau perkara-perkara, ternyata tidak ada hakikatnya secara sama sekali. Aulaha ba'dul haqiqa, atau ternyata ada sebagian hakikatnya, tapi kemudian ditambah-tambahi di situ dengan kedustaan, kebohongan, ya. Khususan lebih-lebih dari orang yang tidak peduli dalam masalah menukil, atau orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang fanatiknya kepada kelompoknya, bagaimana itu orang supaya jadi, ya, majruh di hadapannya. Na'udzubillah. Ikhwatal is'azani Allah wa iyyakum. Inilah di antara sebab-sebab seseorang itu tidak menghormati para ulama. Dan semoga, ya, kita dijauhkan oleh Allah dari sebab-sebab seperti ini. Hormatilah, ya akhi, para ulama. Mereka itu mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah adab yang pertama dari para, yaitu adab atau akhlak kita kepada para ulama, yaitu menghormati mereka. Dan adab selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada esok subuh. Ya, semoga Anda tetap setia untuk mendengarkannya. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.